Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اختلف العلماء في الطلاق الثلاث دفعة واحدة ليس بينها الرجوع. Berselisih para ulama tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus tanpa ada di antaranya rujuk. Artinya antara talak satu dengan talak dua tidak ada rujuk. Antara talak dua dengan talak tiga enggak ada rujuk. Madza qulna fi darsil qadim, fi darsil qadim. Madza qulna, apa yang kita katakan pada pertemuan yang lalu? Jatuh talak tiga atau enggak? Yaqulu jumhur, berkata jumhur al ulama, minhumul a'immatul arba'ah, a'immatul madhahib. Di antaranya imam-imam madhab yang empat, hampir semuanya berpendapat, jatuh talak tiga. Dengan dalil yang disebutkan di dalamnya, sungguh demi Allah, yang dia maksud adalah satu. Sungguh demi Allah, yang dia maksud adalah satu. Yang mafhumnya, itu kan mantuknya yang terucap. Mafhumnya yang terpahami, kalau saja meniatkan tiga, jatuh tiga, kata mereka. Ternyata, pendapat beberapa ulama, walaupun bukan jumhur, disebutkan diantaranya dari kalangan sahabat, dan juga dari kalangan tabi'i dan lain-lainnya, menyatakan tidak jatuh tiga, jatuhnya tetap satu. Mereka berdalil dengan nas wal qiyas. Dengan nas wal qiyas. Adapun nasnya, sudah kita sampaikan juga apa yang diriwayatkan oleh Muslim. Anna Abu Sahaba qala Ibn Abbas, alam ta'lam anna thalath kanat taj'al wahida ala ahdi Rasulillah. Ya Ibn Abbas, apakah kau tahu bahwa talak tiga yang sekaligus dianggap talak satu di zaman Rasulullah, juga di zaman Abu Bakar, juga di awal-awal pemerintahan Umar? Qala na'am. Dijawab, na'am. Ini nassan sarihan. Marfu' atau ghair marfu'? Riwayat ini. Marfu' atau tidak marfu' hukumnya? Marfu'. Mengapa? Karena kalimatnya, apakah kau tahu, wahai Ibn Abbas, bahwa Rasulullah, dikaitkan dengan Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW menganggap talak tiga yang sekaligus dianggap satu. Walaupun ucapan na'am dari Ibnu Abbas, berarti maknanya na'am, aku mengetahui, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW menganggap talak tiga yang sekaligus dianggap satu. Itu nasnya. Adapun qiyas. Apa qiyasnya? Qiyasnya adalah bahwa kalau talak tiga itu adalah talak yang bid'ah, karena tidak diajarkan seperti itu. Yang diajarkan adalah talak satu, kemudian rujuk. Talak dua, kemudian rujuk. baru talak tiga. Kalau talak tiga sekaligus, itu bukan yang syar'i, bukan yang diajarkan dalam Quran, bukan pula yang diajarkan dalam hadis-hadis sahih. Dalam Al-Quran dikatakan at-talaqu marratan, namanya talak itu dua kali, sekali rujuk kemudian sekali lagi. Adapun yang ketiganya maka tidak boleh kembali, kata Allah Taala. Baik, kalau sudah itu perkara bid'ah muhdats, kok bisa berlaku? Secara kias, kalau tidak syar'i ya batal. Kalau tidak syar'i tidak dianggap. Itu kiasnya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat berlaku atau tidak berlaku? Tidak berlaku. Apa contohnya? Contohnya jual beli dengan cara bid'ah. Apakah sah? Tidak sah. Kaidahnya, dari kaidah-kaidah ilmu fiqh, yaqtadi fasad. Barakallahu fiikum. Yang namanya penyelisihan syariat, apakah itu bid'ah atau perkara yang menyelisihi sunnah, yaqtadi fasad, akan memberikan konsekuensi rusaknya akad tersebut. Nikah tanpa saksi, tanpa wali, tidak sah. Nikah dalam keadaan tidak pakai mahar, tidak sah. Jual beli barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan, apakah sah jual belinya? Tidak sah. Talak dengan cara bid'ah, ya tidak sah talaknya. Itu kiasnya. Baik. Tetapi tentunya kelompok kedua ini dari para ulama harus menjawab alasan-alasan jumhur. Iya kan? Karena jumhur punya alasan yang kayaknya kuat. Perlu dijawab satu persatu. Kita lihat jawabannya. Wa ajabaha ulai an adilatil jumhur bima ya'ti. Mereka menjawab dalil-dalil yang dipakai oleh jumhur sebagai berikut. Amma hadisu rikanah. Adapun hadis rikanah. Faqad warada fi ba'di alfadhihi, maka telah disebutkan dalam salah satu lafaz-lafaznya, annahu talaqaha salasan, bahwa dia mentalak dengan talak tiga. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain, wahidah. Dalam riwayat lain al-battah. Talaqaha salasan, satu riwayat. Lafaz kedua talaqaha al-battah. Lafaz ketiga talaqah wahidah. Walidzalika qala al-Bukhari innahu muttarib. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan hadis ini muttarib, goncang. Hadis muttarib, hadis goncang, tidak bisa jadi hujjah. Tidak bisa jadi dalil. Karena hadis yang muttarib, goncang. Mengapa hadis muttarib tidak jadi hujjah? Karena idza wujidal ihtimal batalal istidlal. Idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan, maka gugur, batala, batal al-istidlal, pendalilan. Misalnya, ketika Syekh Al-Albani menjawab hadis yang dibawakan oleh beberapa ulama atau seorang ulama tentang bolehnya membuka wajah bagi perempuan. Apa dalilnya? Kata orang tersebut, Rasulullah SAW dengan para sahabatnya sedang duduk-duduk. Kemudian lewatlah wanita. kemudian dikomentari oleh seorang sahabat. Rasulullah SAW menyuruhnya untuk tunduk, untuk menundukkan, palingkan wajahmu. Ya Rasulullah, dia begini, dia begitu. Mensifati wajahnya. Kata orang tadi, berarti wanita di zaman Rasulullah SAW tidak pakai cadar karena digambarkan wajahnya. Di mana kejadiannya? Di Mekah. Waktu apa? Lagi musim umrah dan sebagainya. Kemudian kata Syekh Al-Albani, bisa jadi terbang atau cadarnya terbuka kena angin, mungkin. Atau dia sedang umrah, wanita yang umrah tidak boleh menutup wajahnya, atau ada 3 atau 4 kemungkinan. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Faqala, maka Syekh Al-Albani berkata, idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan, maka pendalilanmu batal. Emang yakin dia tidak pakai cadar? Mungkin pakai cadar tapi kemudian terlihat karena terbang dengan angin. Atau karena dia sedang umrah sehingga dia membuka wajahnya. Atau dia adalah orang yang belum mengerti tentang ilmu agama. Atau dia adalah budak hamba sahaya yang tidak diwajibkan cadar. Atau banyak kemungkinan. Maka pendalilanmu gugur. Dengan pendalilan yang lebih tegas lagi yang menyatakan yudnina alaihinna min jalabi bihinna, agar mereka para wanita menutupkan kainnya ke seluruh tubuhnya. Ini jelas sekali. Tanpa ada pengecualian wajah, tanpa ada pengecualian tangan. Yang dipahami oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya bahwa maknanya dalam menutupkan seluruh tubuhnya hanya mata untuk melihat, untuk bisa jalan. Barakallahu fiikum. Maka kaidah ini terpakai di sini. Apa itu? Lafadznya ada yang bilang talaqah salasan. Ada yang bilang talaqatan wahidah. Beda sekali talak 3 dengan talak 1. Ada lagi yang lafadznya menyebutkan talaqah batta. Yang benar yang mana? Kalau ada kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan, maka pendalilan gugur. Baik. Wa qala al-Imam Ahmad, turuquhu kulluha dha'ifah. Imam Ahmad mengomentari hadis ini bahwa jalan-jalannya semuanya lemah. Turuquhu jamak tariq. Kulluh al-da'ifah. Semuanya lemah. Wa qala ba'duhum fi sanadihi majhul. Sebagian lagi berkata bahwa hadis ini dalam sanadnya ada rawi yang majhul. Wa fihi man huwa da'if. Ada pula di dalam sanadnya orang yang lemah hafalannya. Matruk. Ada yang ditinggalkan hadisnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis rikanah dhaifun 'inda a'immatil hadis. Hadis rikanah dhaif menurut para imam-imam ahlul hadis. Hadis rikanah dianggap lemah oleh sekian banyak para ulama ahlul hadith. Dha'afahu Ahmad wal Bukhari wa Abu Ubaid wa Ibn Hazm. Dianggap lemah hadith ini oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Ubaid dan Ibn Hazm. Bi'anna ruwatihi laysu mawsufina bil'adli wadzabti. Mereka semua berkata bahwa rawi-rawinya laisu mausufi. Rawi-rawinya tidak disifati dengan sifat adil, keadilan, dan tidak pula dengan dzabt, kuat hafalan. Wa amma hadits Aisyah, Adapun hadis Aisyah, falistidlal bihi ghairu wajih. Adapun hadis Aisyah, maka pendalilan dengannya tidak tepat. Wajih tepat sesuai wajahnya. Idh min al-muhtamal an muradaha bis-salas nihayatu ma lil muttalaq min at-talaqati ats-salas. Wa idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Ini kaidah yang saya tulis di papan tulis. Karena ada kemungkinan yang dimaukan dengannya adalah talak tiga, adalah talak terakhir dari tiga talak. Wa idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan, mungkin begini, mungkin begitu, maka pendalilan gugur. Maka pendalilan gugur. Wa huwa mujmal yahmil ala hadis Ibn Abbas al-mubayyan. Dan itu sifatnya mujmal. Mujmal itu tidak ada penjelasan. Mujmal, global, tidak ada penjelasan. Maka dibawa kepada hadis Ibn Abbas al-mubayyan. Al-mubayyan lawannya mujmal. Kama ja'a fil usul. Sebagaimana disebutkan di dalam usul. Dalam usul fiqih, kalian tahu ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya hadis umum silahkan dipahami, digunakan, dipraktekkan secara keumumannya, kecuali kalau ada pengkhususan, maka dibawa kepada yang khusus. Hadis yang mutlak diterapkan sesuai dengan kemutlakannya, kecuali kalau ada qaid, maka muqayyad. Fakurakabah, merdekakan budak. Apa ini hukumnya? Merdekakan budak. Kalau melanggar ini bagaimana? Merdekakan budak. Kalau melanggar sumpah bagaimana? Merdekakan budak. Kalau nabrak orang membunuh gak sengaja, merdekakan budak. Mutlak apa muqayyad? Mutlak. Budak apa saja. Muslim ataupun kafir. Iya kan? Ternyata ada ayat lain untuk memerdekakan Rokobatim mu'minah. Merdekakan budak yang mukmin. Kalau kafir jangan. Bahaya. Kalau dimerdekakan. Iya kan? Merdekakan yang mukminah. Yang tadinya mutlak dibawa pada muqayyad. Apa kaidnya? Iman. Bukan budak secara mutlak, tapi budak yang memiliki kaid, yaitu iman. Budak yang beriman. Baik, sekarang kepada pembahasan kita. Mujmal dan mubayyan. Fadbahu baqarah. Sembelihlah seekor sapi. Mujmal. Sapi apa, kayak apa, jenisnya apa, warnanya apa, bebas. Tidak ada penjelasan apapun. Tetapi, saking rewelnya bangsa Yahudi, terus bertanya-tanya. Akibatnya apa? Diberi penjelasan-penjelasan. Sapi yang tidak ada belangnya. Sapi yang warnanya kuning. Menarik. Sapi yang tidak pernah dipakai menggarap sawah. Sapi yang yubayyan dengan sekian bayyinat. Mirip dengan ini. Nah, setelah ada penjelasan, apakah yang mujmal tadi berlaku atau tidak berlaku? Ahajibu. Ya gak berlaku lagi. Ada penjelasan. Jangan kemudian berkata, nih sapi saya sebelah, selesai. Loh, kamu disuruh menjadi sapi yang begini, yang begini. Kan kemarin bilangnya sebelilah sapi. Mujmal gak ada penjelasan apapun. Setelah itu ada penjelasan panjang. Maka yang ini tidak boleh dipahami secara mujmal. Baik. Demikian pula sekian banyak perkara-perkara yang sifatnya memiliki makna dua, tiga atau lebih. Lah, kalimat yang memiliki makna yang luas bisa dipahami dengan paham pertama, bisa dipahami dengan kedua, bisa dipahami dengan ketiga. Apa namanya itu? Mujmal. Baik. Kalau engkau menyebutkan kalimat yang memiliki dua makna, tiga makna atau lebih, pasti yang diajak bicara akan bertanya, maksudnya? Karena gak jelas. Mujmal. Dan kalau dijadikan sebagai alasan, gak diterima. Karena gak jelas. Kenapa kamu gak hadir? Saya bingung, Ustaz. Saya bingung. Apa itu maknanya bingung? Kamu sedang pusing. Bingung. Atau kamu bingung karena takut dimarahin karena gak ngerjakan PR. Atau karena kamu gak hafal. Atau kamu bingung punya masalah lain. Atau kamu bingung karena itu gak jelas. Maka jelas gurunya gak akan menerima alasan tersebut. Ditolak alasannya. Bingung apa? Ya, karena bingung saya gak hadir. Bingung apa? Masih gak jelas. Ini kaidahnya. Idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Bisa bermakna sekian makna. Maka pendalilan tidak diterima. Kecuali kalau dia berkata, saya sedang bingung, Ustaz. Ibu saya begini, bapak saya begitu, rumah saya begini, semuanya. Sehingga saya jangankan mau sekolah, keluar rumah aja gak bisa. Jelas kan? Tadinya mujmal menjadi mubayyan. Tadinya mujmal menjadi mubayyan. Kalau sudah ada yang mubayyan, maka dibawa yang mujmal kepada mubayyan. Maksud anak tadi bingung karena dia di rumah mendapatkan sekian banyak musibah. Ibunya sakit, bapaknya sakit. Air mati, air pamnya, listrik juga macet, mati. Kemudian ini itu segala macam. Buru-buru dia bisa keluar rumah, apalagi sekolah. Oh gitu maksudnya bingung. Maka kalimat bingung tadi dibawa kepada mubayyan. Sekarang kita kembali pada hadis. Apa hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Apa hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Bahwa seseorang menceraikan istrinya salasan, kemudian dia menikah dengan orang lain, dan kemudian dia ingin kembali kepada yang pertama. Nabi katakan jangan, hingga engkau merasakan madu kecilnya, sampai selesai hadis. Pertanyaan tadi, talaqoha salasan, salasan fi duf'atin wahidah atau salasan bainahuma rujuk? Ada ihtimal enggak? Ada ihtimal. Talak tiga itu maksudnya apa? Talak tiga langsung, saya talak kamu tiga. Atau yang kedua, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak tiga kali. Atau saya talak kamu, kemudian beberapa saat kemudian rujuk, kemudian ditalak lagi, kemudian rujuk lagi, kemudian talak lagi. Yang ketiga. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada tiga kemungkinan. Dia ada seorang menceraikan istrinya tiga. Maksudnya menceraikan dengan kata saya talak tiga. Atau menceraikan diulang tiga kali. Saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Atau benar-benar talak tiga diiringi rujuk. Diselingi rujuk. Talak, rujuk, talak, rujuk, talak. Yang ketiga kalinya. Berarti talak bain. Yang mana ini? Ihtimal. Ada ihtimal satu, ada ihtimal dua, ada ihtimal tiga. Kaidahnya idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Enggak bisa berdalil dengan itu karena enggak jelas. Itu talak tiga yang mana dari tiga kemungkinan tadi? Maka yang tidak jelas ini dibawa kepada yang jelas. Mana yang jelas? Hadis Ibn Abbas. Wahai Ibn Abbas, apakah kau tahu bahwa di zaman Rasulullah SAW talak tiga dianggap satu? Talak tiga sekaligus dianggap satu? Oh, la na'am. Ada kemungkinan lain? Ada ihtimal? Tidak ada ihtimal. Atau ada yang berkata, satu itu kan tiga dianggap satu. Mungkin tiganya ada kemungkinan tiga diulang tiga kali, atau tiga sekaligus, atau tiga dirujuk. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dikatakan jatuhnya satu. Berarti jelas yang dimaksud yang sekaligus. Ya, Pak, ya? Tidak ada kemungkinan lain. Ya, wahai Ibn Abbas, apakah kau tahu bahwa di zaman Nabi, talak tiga dianggap sebagai satu? Jelas maksudnya talak tiga yang sekaligus. Sebab kalau talak tiga diiringi rujuk, tidak dianggap satu lah. Jelas dianggap tiga. Kalau diiringi rujuk. Berarti maksudnya talak tiga tadi, talak yang sekaligus tiga. Aku talak tiga engkau. Atau kalimat yang diulang, aku talak tiga, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Jatuhnya berapa? Tetap satu. Apakah aku dengar seperti itu? Naam. Berarti hadis Ibn Abbas mubayyan. Hadis Ibn Abbas mubayyan. Ini hadis Aisyah. Yang ini hadis Ibn Abbas. Mafhum. Baik. وهو مجمل يحمل على حديث ابن عباس المبين. Maka yang mujmal tadi dibawa kepada hadis ابن عباس yang mubayyan. Bagaimana caranya setelah yang mujmal dibawa kepada mubayyan? Setelah dibawa pada mubayyan, kita tahu bahwa hadis Aisyah itu talak tiganya diiringi rujuk. Sebagaimana dalam hadis yang kita bahas di kitab kita. Kalimatnya bukan talak tiga. Apa? Al-Battah. Al-Battah itu talak yang ketiga kalinya. Talak, rujuk kembali. Talak, rujuk kembali. Kemudian ketika talak lagi, itulah yang dijuluki Al-Battah. Talaqanil Battah. Aku telah dicerai dengan talak yang ketiga. Jelas maksudnya yang seperti hadis Ibn Abbas. Ya, ini benar-benar talak yang ketiga. Kalau talak tiga sekaligus, jelas maksudnya satu. Tidak dianggap tiga. Barakallahu fiikum. Amal istidlal. Bi amal sahabah. Adapun pendalilan dengan perbuatan para sahabat. Fama awlahum biliqtidai walittiba'. Adapun pendalilan dengan amal para sahabat. Maka betapa utamanya untuk diikuti para sahabat dan mengikuti para sahabat. Wa nahnu naqul. Tapi kita katakan, innahum yaziduna an mi'ati alfin. Sahabat itu jumlahnya ada lebih dari 100 ribu orang. Wa kullu hadzal jam'al ghafir. Apakah seluruh jumlah yang banyak itu? Wa awwaluhum nabiyuhum. Dan awal mereka adalah nabi mereka. Seluruhnya. Yauduna salaf wahidah. Apakah mereka menganggap yang tiga jadi satu? Hatta idza tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa hiya ala dhalik. Dalam keadaan Rasulullah SAW wafat. Dan tetap dalam keadaan pendapatnya seperti itu. Waja'a. Saya ulangi. Dan kami berkata, mereka para sahabat lebih dari 100 ribu orang. Dan jumlah yang banyak itu diawali mereka oleh nabi mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seluruhnya menganggap talak tiga. Yang sekaligus dianggap wahidah, dianggap satu. Hingga Rasulullah SAW wafat dalam keadaan seperti itu. Datang Khalifah As-Siddiq. Fastamarral hal. Keadaan tetap berlanjut seperti itu. Istamarrat berlanjut. Al-hal keadaan. Keadaan tetap berlanjut seperti itu. Talak tiga sekaligus, jatuhnya satu. Hatta tuwufiya, hingga kemudian wafat. Wa khalafahu Umar, dan kemudian digantikan oleh Umar. Famadha sadru khilafatihi, lewatlah sebagian besar zaman khilafah beliau, seperti itu juga. Talak tiga sekaligus, jatuhnya satu. Dan itu, barakallahu fikum, seperti di zaman Nabi belum berubah. Sebagaimana ahdis siddiq di zaman Abu Bakar Siddiq. Ba'da zalika. Setelah itu. Ju'inatis salas salasan. Baru setelah itu dijadikan talak tiga. Benar-benar talak tiga. Sebagaimana kami jelaskan sebabnya dan penjelasannya. Mana yang dipegang? Hah? Yang di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, dan di awal-awal zaman Umar, atau di akhir-akhir zaman Umar? Jelaslah. Kita pegang yang usul. Apalagi dikatakan bayyana sababuhu wa bayanuhu. Kita juga menjelaskan sebabnya. Karena mereka menggampang-gampangkan kalimat talak tiga, maka diumumkan oleh Amirul Mukminin Umar. Siapa yang melakukan lagi pelanggaran cara bid'ah, cara talak yang salah, cara talak yang bid'ah, talak tiga, talak tiga belas, talak sekian, maka kami putuskan jatuh tiga, tidak bisa balik. Hukman, iqadan, balasan bagi mereka-mereka yang melanggar sunnah. Ayu barakallahu fikum, berarti bukan hukum asal. Hukum asalnya talak tiga sekaligus jatuhnya satu. Fasara jumhuru sahabah mimman qadha nahbahu qabla khilafati Umar. Aw nazahat bihi al-futuhat qabla majlisihi allati 'aqadahu li baqiyati ashabihi al-muqimin 'indahu fil Madinah. Kemudian sekian banyak sahabat tadi qadha nahbahu, menunaikan janjinya kepada Allah, berjuang jihad sampai mati radhiyallahu taala anhu. Sebelum sampai khilafah Umar, sudah meninggal syahid. Aw nazahat bihi al-futuhat, atau mereka ikut dalam peperangan pembukaan kota-kota, pembukaan negeri-negeri. Qabla majlisihi alladhi 'aqadahu li baqiyat ashabi. Sebelum diputuskan keputusannya oleh Umar, mereka sudah terbunuh dalam perang-perang futuhat. Bagaimana? Apa akidah mereka? Talak tiga sekaligus jatuh satu atau jatuh tiga? Hah? Yang mereka meninggal sebelum zaman Umar. Tentunya pendapat mereka sama. Talak tiga jatuhnya satu. Kalau talak tiga sekaligus. Walaupun dia mengucapkan saya talak, lebih dari tiga pun tetap jatuhnya satu. Karena yang namanya talak itu harus diiringi rujuk. Talak kemudian rujuk, itu baru satu. Ketika talak lagi setelah rujuk, baru jatuh dua, dan seterusnya. Maka mereka-mereka yang meninggal lebih dulu sebelum zaman Umar, bagaimana mereka? Alladhi aqadahu libaqiyat ashabihi al-muqimina indahu fil Madinah. Yang tahu hanya beberapa sisa sahabat yang ada di Madinah, yang tidak pergi kemana-mana, yang mendengarkan keputusan Amirul Mukminin Umar. Bahwa sekarang, kalau ada yang mentalak dengan talak tiga sekaligus, kami putuskan jatuh tiga. Tidak bisa balik. Fa'alimna hina idin. Anal istidlal bi'amal as-sahabah manqubun bima yushbihu ijma'uhum aw bima yushbihu ijma'ahum fi ahdi as-siddiq ala khilafih. Maka kita tahu ketika itu bahwa pendalilan dengan beberapa sahabat tadi terbatalkan dengan sekian banyaknya para sahabat yang sudah lebih dulu meninggal sebelum zamannya Umar, sebelum zamannya Abu Bakar, Mereka sudah meninggal dengan keyakinan bahwa talak tiga sekaligus jatuhnya satu. Berarti terbatalkan dengan sesuatu yang yushbihu ijma', yang menyerupai ijma' di masa Abu Bakar Siddiq ala khilafin. Para sahabat seluruhnya di masa Abu Bakar menganggap talak tiga sekaligus jatuhnya satu. Dengan dalil mana? Dengan dalil Ibn Abbas. Ya Ibn Abbas, tahukah engkau bahwa talak tiga sekaligus jatuhnya satu di zaman Nabi SAW? Di zaman Abu Bakar dan di awal-awal sadri Umar? Kata Ibn Abbas, na'am. Iya. Aku tahu seperti itu. Baik. Itu yushbihul ijma', menyerupai ijma'. Karena seluruh para sahabat di zaman Abu Bakar sepakat. Maka itu yang rajih, barakallahu fikum. Adapun amalan Umar. Adapun amal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasyahu wa hasyahu man wa man ma'ahu an ya'malu amalan yukhalif ma kana ala ahdi an-nabi. Hasyahu hasyahu maknanya tidak mungkin, tidak mungkin. Jauh Umar tidak mungkin sengaja menyelisihi ucapan Nabi. Menyelisihi apa yang disepakati oleh para sahabat di zaman Nabi. Innama ra'annas ta'ajjalu. Umar hanya melihat manusia ta'ajjalu. Manusia terburu-buru. Wa aktar min iqa'it talaqis talas. Mereka sudah mulai gampang-gampang talak tiga, talak tiga, talak tiga. Wa huwa bid'atun muharramah. Sedangkan cara talak seperti itu bid'ah muharramah. Fara'a an yuzimahum bima qalu. Maka beliau berijtihad, berpendapat, siapa yang melanggar sunnah kemudian mentalak dengan cara bid'ah, mengatakan talak 3, talak 33, talak 103, talak 13 dan seterusnya. Ini main-main namanya. Kalau ada yang mengucapkan seperti itu lagi, aku putuskan jatuh 3. Sebagai uqubatan, sebagai balasan. Kembali kepada kitab. Wa aktsaru min iqa'it talaq. Mereka sudah banyak menggampang-gampangkan cara talak seperti itu. Fara'a an yulzimahum bima qaluhu. Maka beliau berpendapat untuk yulzim, mengharuskan mereka talaknya ba'in. Ta'diban wa ta'ziran. Ta'diban, hukuman. Ta'zir juga maknanya hukuman. Dan ta'zir ini, barakallahu fikum, adalah hukuman yang diberikan oleh penguasa dengan istihadnya sendiri. Itu namanya ta'zir. Boleh, boleh. Kalau hukum-hukum yang ada dalam Quran, mencuri dipotong tangan, berzina dicambuk kalau belum nikah, kalau sudah nikah dirajam, itu namanya apa? Hah? Apa namanya? Kera-kera. Had. Hukum hudud. Iya kan? Apa bedanya hudud dengan ta'zir? Hudud yang langsung dari Quran dan Sunnah. Itu hukum hudud. Sedangkan ta'zir dari ijtihadnya penguasa. Bolehkah penguasa berijtihad untuk menghukum seseorang dengan dipenjara? Boleh. Inilah kenapa bodohnya Khawarij sampai mengkafirkan penguasa hanya karena hukum penjara enggak ada dalam Quran dalam Sunnah. Ta'zir itu adalah hukum yang diputuskan dengan ijtihad oleh penguasa. Boleh dengan itu, dengan dipenjara, boleh dengan didenda, boleh dengan apa lagi? Cambuk sekian kali, sekian kali. Barakallahu fiikum. Di antaranya ini, penguasa memberi ta'zir. Siapa yang masih bergampang-gampang mengatakan talak tiga, tidak boleh kembali ke istrinya. Dijatuhkan talak tiga. Dianggap talak tiga. Begitu ijtihadnya Umar. Ta'diban wa ta'ziran ala martakabuhu. sebagai hukuman bagi mereka yang melakukannya min ithmin. Wa ma atauhu an dhiqin hum fi ghinan anhu wa yusrin wa wus'ah. Padahal apa yang diberikan jalan keluar dari kesempitannya, hum fi ghinan, padahal mereka dalam keadaan cukup. Jadi dengan sunnah itu cukup. Kenapa harus dengan bid'ah? Wa yusr, dan mudah. Saya cerai kamu, selesai. Nanti beberapa waktu kemudian ternyata ada keinginan rujuk, masih bisa karena baru talak satu. Kalau terjadi cerai kembali dengan cerai yang syar'i, kamu saya talak, selesai. Ternyata masih berkeinginan untuk kembali, masih bisa. Bukankah itu yusrun? Bukankah itu mudah? Bukankah itu wus'ah, keluasan? Wa hadzal amal min Umar radhiyallahu ta'ala anhu ijtihadun min ijtihadil a'immah. Apa yang dilakukan oleh Umar ini adalah ijtihad. Ijtihadnya para pemimpin, para penguasa. Wa huwa yakhtalif bi ikhtilafil azminah. Ijtihadnya penguasa akan berbeda setiap zaman. Wal amkinah, dan setiap tempat. Daerah ini berbeda dengan daerah itu. Daerah sana, orang berbuat sesuatu tidak dihukum. Di daerah lain, dihukum. Siapa yang membeli barang ini lebih dari 10 kilo, tangkap. Di tempat lain, orang beli 10 kilo boleh, 20 kilo juga boleh. Gimana ini? Padahal satu penguasa daerah ini, daerah itu beda hukumnya. Karena makanan tadi, makanan yang langka, tidak boleh diborong oleh satu pihak saja. Kalian beli secukupnya, 1 kilo, 2 kilo cukup. Biar yang lain kebagian. Sedangkan di tempat lain, sebaliknya, makmur. Gemahri pahlaw jinawi. Mau beri sekarung, 2 karung, banyak. Ya enggak dilarang di sana, di sini dilarang. Di sana enggak dihukum, di sini dihukum. Yakhtalif bikhtilafil azminah wa ikhtilafil amkinah. Berbeda dengan perbedaan zamannya, akan berbeda dengan perbedaan tempatnya. Maka para penguasa akan berijtihad sesuai dengan keadaan zaman dan tempatnya. Barakallahu fikum. Wala yastaqir tashri'an laziman. Ijtihadnya penguasa tidak kokoh terus-menerus lazim. Tidak. Zaman berubah, akan berubah. Bukan menjadi syariat yang la yataghayyar, yang tidak bisa berubah. Bukan. Bisa berubah. Di zaman Umar dianggap jatuh talak tiga. Di zaman lain tidak. Balil mustaqarrul lazim, bahkan yang terus-menerus tetap tidak berubah adalah tashri'il asli, syariat yang asli, yang ada dalam Quran dan Sunnah, yang telah baku, ya hadihil mas'alah. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.